Inilah Yunani kuno yang mempunyai banyak dewa. Kota Athena merupakan pusat peradabannya. Salah satu budayanya adalah upacara Gamelion, sebuah ritual untuk merayakan pernikahan dewa Zeus dan Hera. Ritual ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Siapa dewa Zeus dan dewi Hera? Ternyata dewa Zeus dan dewi Hera ini mereka adalah kakak beradik. Kalau di dalam kedokteran jelas pernikahan kakak dan adik itu, pernikahan sedarah itu incest, nggak boleh. Karena akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau dalam Islam lebih jelas lagi, hubungan sedarah itu adalah perhubungan yang haram. Dilarang, haram itu dalam Islam. Tapi inilah cikal bakal daripada Valentine Day, jadi Gamelion lebih dulu, dengan pernikahan Zeus dan Hera tersebut. Budaya ini kemudian sampai ke Romawi dan terjadilah sinkretisme. Tokohnya berubah menjadi Lupercalia, seorang dewa dengan bentuk separuh manusia, separuh binatang. Lupercalia menjadi sebuah ritual untuk membebaskan diri dari kemalangan dan kemandulan. Upacara ini diikuti oleh para gadis. Pada saat itu ditetapkan adalah 15 Februari. Remaja putri itu menunggu pendeta-pendeta Lupercalia ini memotong domba, memotong kemudian kulitnya diambil, dan remaja putri ini yang ikut, maka mereka memakai tanda membawa sekerat daging domba. Siapa gadis yang membawa sekerat daging domba sebagai pertanda, dia ikut upacara. Itulah yang didatangi oleh pendeta Lupercus, kemudian dipegang, diusap punggungnya untuk mensucikan diri dari kemalangan dan dari kemandulan tersebut. Budaya ini kemudian berkembang lagi. Sampailah budaya ini ke Inggris dan Perancis akibat invasi. Disinilah kembali terjadi sinkretisme. Ritual ini kemudian berubah menjadi love lottery atau undian cinta. Dan dari sinilah dikenal simbol love seperti sekarang ini. Nah, love lottery ini pelaksanaannya itu dilaksanakan di tengah malam hari, di pertengahan Februari itu, di tengah-tengah kota, di taman kota tepatnya, maka diletakkan bejana. Maka para gadis yang ikut acara, mereka dipersilakan menulis namanya di kertas, kemudian namanya dimasukkan dalam bejana. Setelah selesai para gadis, berikutnya adalah para pemuda. Datang maju satu persatu ke depan, ambil kertas. Maka kertas yang mereka ambil dengan nama yang tercantum di kertas itu, mereka yakini itulah jodoh mereka. Siapa yang menjodohkan? Yang menjodohkan adalah Dewa Lupercus. Karena sudah ketemu jodoh, semuanya juga sudah ketemu jodoh, maka menunggu jam 12 malam, maka mereka langsungkan ritualnya. Ritualnya apa? Ketemu jodoh, ritualnya adalah kemudian melaksanakan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Ada yang masuk ke semak-semak, ada yang bentuk dalam bentuk gasipu-gasipu, ya, seperti macam-macam lah. Dan apakah pernikahan itu seterusnya terjadi atau cuma nikah semalam, itu tergantung pada kesepakatan pasangan itu masing-masing. Bagi yang tidak punya pacar, mungkin aja mereka sampai dengan sebulan atau berapa. Tapi bagi yang sudah punya pacar, malam itu mereka dengan jodoh mereka yang dari Dewa Lupercus katanya, dan kemudian besoknya kembali ke pacar.